فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang besar, yang agung, yang sedang kita rasakan saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan hari yang besar ini, hari Idul Adha. Tentunya ini nikmat yang besar bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengagungkan syiar-syiarnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, dengan salat, dan melakukan penyembelihan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Seseorang yang mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang tersebut apakah benar-benar dia cinta kepada Allah ataukah hanya ucapan belaka. Allah ingin melihat apakah hamba itu rela berkorban dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan tenaganya demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jika kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Cinta butuh yang namanya pembuktian. Cinta butuh adanya pengorbanan. Cinta butuh adanya sebuah tindakan. Ibadallah, Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami cinta kepada Allah, kami cinta dengan agama ini, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya, siapa yang dusta dari kalangan mereka. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya, dalam kecintaannya kepada Allah. Mana yang mau berkorban untuk Allah, mana yang mau berjihad, berjuang untuk Allah, mana yang dia mundur ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala istara minal mu'minin, membeli dari orang-orang yang beriman dengan jiwa-jiwa mereka, dengan harta-harta mereka, dengan mereka mendapatkan surga. Demikianlah Allah menawarkan sebuah perdagangan kepada hamba-Nya yang beriman dengan surga, balasan surga, keuntungan surga. Bagaimana jual beli tersebut? Bagaimana akad tersebut? Yaitu dengan seorang hamba yubdhilu lillah bi anfusihim wa amwalihim. Mereka berkorban dengan diri-diri mereka, dengan jiwa-jiwa mereka untuk membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan surga. Maka surga akan didapatkan. Kecintaan Allah akan didapatkan. Keriduan Allah itu akan didapatkan. Tatkala kita mau berkorban dengan jiwa-jiwa kita, dengan harta kita, untuk agama Allah, untuk membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ayuhal mu'minun, rahimani wa rahimakumullah. Sudah mendahului kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka mulia, mereka tinggi, mereka disebut-sebut oleh Allah dikarenakan pengorbanan mereka terhadap agama Allah, terhadap Islam, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdepan dari mereka adalah para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Para nabi adalah orang-orang yang terdepan dalam keutamaan, dalam keagungan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling banyak berjuang, paling banyak berkorban, paling banyak mereka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh sebagai ibroh yang bisa kita ambil adalah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang erat kaitannya perjalanan Nabi Ibrahim ini dengan ibadah yang sedang kita lakukan ini, yaitu Idul Qurban. Lihatlah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keriduan Allah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dua kisah yang terjadi pada diri beliau. Yang pertama, perintah Allah kepada Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail di tempat yang tidak ada di sana kehidupan, tidak ada air, tidak ada manusia. Namun karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakannya. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Wahai Rabb kami, sungguh aku menempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Siapa yang rela meninggalkan keluarganya di satu tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air? Namun karena itu perintah Allah, namun itu adalah wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim rela berkorban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berat itu dilakukan, tetapi karena itu perintah Allah, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Pasti Allah akan menolongnya. Kisah yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah meninggalkan putranya dan sangat lama tidak bertemu, namun ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika datang kepada anaknya yang dia merasa kangen, merasa sangat sayang kepada anaknya yang telah ia tinggalkan dengan waktu yang lama di negeri Mekah. Namun ketika datang dan bertemu, justru seorang bapak mengatakan, wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Lihat bagaimana tanggapan seorang anak yang beriman kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Ini bentuk pengorbanan seorang anak kepada Allah ketika bapaknya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati, insya'allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri. Dan Nabi Ibrahim membaringkan putranya di atas kedua pelipisnya. Gambaran yang sungguh sangat menyentuh seorang bapak membaringkan anaknya. Hendak disembelih. Dengan tertelungkup agar seorang bapak tidak melihat anaknya kesakitan ketika menyembelih anaknya. Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan perasaan, pengorbanan jiwa yang mereka lakukan, yang mereka persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu hanya cobaan, hanya ujian kepada hamba yang Allah cintai. Allah ingin melihat apakah hamba tersebut ingin berkorban untuk Allah, mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ternyata benar, Nabi Ibrahim adalah hamba yang sangat patuh, sangat taat dan sangat cinta kepada Allah. Bahkan kecintaan dia, kecintaan beliau terhadap Allah mengalahkan kecintaan kepada keluarganya, bahkan anaknya sendiri. Sehingga Allah ganti dengan sebuah hewan, seekor hewan yang sunnahnya sampai kita segar. Demikian ibadallah, bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita Ibrahim sebagai khalilullah. Sosok makhluk yang paling-paling dicintai oleh Allah karena pengorbanannya, karena perjuangannya terhadap Islam, terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana perjalanan dan kisah yang lain yang menunjukkan mereka telah berkorban untuk agama Allah. Bahkan bukan hanya dengan harta mereka, tetapi dengan nyawa mereka. Kisah Ashabul Ukhdud, mereka orang-orang yang rela mati masuk ke dalam parit yang berisi api untuk menjaga agama mereka. Qutila Ashabul Ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasa orang-orang yang memiliki parit yang berisi neraka yang dinyalakan. Mereka duduk menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Mereka rela mati. Sebuah kaum sebelum kita, mereka rela mati untuk menjaga agama mereka, untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad. Lihatlah bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dengan waktu mereka, sehingga mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu mensedekahkan seluruh hartanya untuk Islam, untuk jihad fi sabilillah. Umar mensedekahkan hartanya, setengah hartanya untuk di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ada dua seorang sahabat berbincang-bincang. Mereka mengatakan, sungguh Islam sekarang telah jaya. Sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Maka mari giliran kita sekarang memperbaiki ekonomi kita. Mari kita bekerja. Biarkan yang berjihad itu mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika kejadian ini terjadi, turunlah ayat kepada mereka. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kalian menghantarkan diri-diri kalian kepada kebinasaan dengan meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan membela agama Allah. Demikianlah ibadallah, demikianlah ma'asyiral muslimin kondisi para sahabat, bagaimana berkorbannya mereka untuk membela agama Allah, sampai-sampai mereka tidak sempat untuk memperbaiki perekonomian mereka. Kondisi dunia mereka, mereka terus berjihad dari waktu ke waktu, mereka terus membela agama Allah dari tempat ke tempat yang lain, sampai kondisi dunia mereka sangat memprihatinkan. Namun mereka mulia di sisi Allah, mereka adalah generasi terbaik. Kenapa? Karena pengorbanan mereka dengan jiwa-jiwa mereka, dengan harta-harta mereka. Dan juga orang-orang sebelum kita di kalangan para tabi'in dan orang-orang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Imam Ahmad bagaimana para ulama menjuluki beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah. Beliau dipenjara, disiksa karena mempertahankan ideologi kebenaran pada waktu itu. Bersabar dengan waktu yang sangat lama berkorban untuk membela agama Allah. Oleh karena itu ibadallah, masih banyak kisah-kisah pengorbanan orang-orang sebelum kita yang mereka mulia. Oleh karena itu mari, jika kita ingin mulia seperti mereka, jangan kita hanya duduk, jangan hanya kita ingin santai, atau kita tidak ingin berkurang lalu kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin duduk, ingin rehat, harta kita tetap utuh, lalu kita berharap kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berjuang, beribadah, beramal saleh, menjadi seorang diri yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Fal mu'min la zala fid dunya mubtala hatta yalqallah. Seorang mukmin akan terus kehidupannya diuji oleh Allah sampai dia faraqad dunya, meninggalkan dunia. Akan terus diuji oleh Allah apakah benar dalam keimanannya, apakah dia benar mengaku cinta kepada Allah. Ibadallah, teruslah kita berusaha. Teruslah kita berkorban untuk agama ini sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu akan datang tatkala perjuangan dan pengorbanan seorang hamba itu sampai kepada titik maksimal. Afa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga Padahal belum datang kepada kalian sesuatu yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadharra, mereka, orang-orang sebelum kalian itu telah ditimpa dengan ba'sa. Kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi-kondisi yang sangat-sangat sulit. Wadharra, mara bahaya. Wazulzul, bahkan mereka digoncang. Keimanan mereka diuji. Kecintaan mereka terhadap akhirat. Kecintaan mereka terhadap Allah diuji, digoncang. Sampai-sampai ketika beratnya goncangan itu dan ujian itu. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Maka katalah, ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan itu akan datang tatkala kita sudah bermaksimal. Sudah maksimal dalam memperjuangkan agama Allah. Tatkala kita sudah maksimal dalam berkorban untuk agama ini. Bagaimana kita akan, bagaimana pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Sedangkan perjuangan kita, pengorbanan kita belum maksimal. Ibadallah, mari kita selaku hamba Allah. Tentunya kita yang ingin meraih keutamaan yang besar, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus berjuang, untuk terus berkorban untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan jiwa raga kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana orang-orang yang telah berlalu, yang mereka telah berkorban, berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.